ad-da'wata fi Quraisyin lam ta'ud mudhiyatan wa bada'a yufakkiru bil khuruji min Makkah ila baladin akhara la'allahu yajidu fihi nasiran wa qabulan wa istijabatan lima ja'a bihi min Allah 'azza wa jalla. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف حيث تقطن ثقيف يلتمس نصرتهم والمنعة بهم من قومه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. الإخوة الكرام kita melanjutkan kajian kita tentang sirah, dan tema kita pagi hari ini tentang keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencari lahan dakwah yang baru ke negeri Taif. Taif adalah tempat yang mana dia pegunungan dan di sana banyak tumbuh-tumbuhan, pepohonan, buah-buahan dan semacamnya. Jarak antara Taif dan Mekah sekitar perjalanan 1.5 jam dengan mobil atau bus. Khuruj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Taif, keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Taif. Manakala teror Quraisy terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin menjadi-jadi dan mereka sudah berani menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam pada fisik beliau, manakala Nabi telah ditinggalkan oleh pamannya yang senantiasa membelanya, tak ada lagi sekarang yang menjadi pembelanya, melindunginya dari manusia. Dan manakala dilihat oleh Nabi bagaimana Quraisy tidak membutuhkan Islam, bahkan mereka berpaling dari Islam, Rasulullah SAW berijtihad, berpendapat bahwasanya dakwah yang dia lancarkan di tengah-tengah Quraisy tidak memberikan manfaat yang besar. Maka beliau berpikir bagaimana supaya dakwah ini harus dicari lahan yang basah, yang subur, bukan yang kering, di negeri lain. Semoga beliau di sana mendapatkan bantuan orang-orang yang mau mendukung beliau, dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam, yang mau menerima Islam. Maka keluarlah Rasulullah menuju Taif. Taif adalah tempat yang mana di sana berdiam kaum Thaqib. Kabilah Thaqib. Di sana Rasulullah SAW mencari pendukung beliau yang mampu menolong beliau, menjaga beliau dari segala sesuatu yang dilakukan oleh kaumnya terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa qasada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Taifa imma li'annahu al-markaz ath-thani liquwwati wa siyadati fil Hijaz ba'da Makkah aw li'anna akhwalahu min bani Thaqif min jihati Halimah as-Sa'diyyah fara'a an yakhruja ila Taif yaltamisu min Thaqif an-nasra wal-mana'ata lahu min qaumihi wa kana yarju an yahdiyahum Allah ta'ala yastajibu li da'watihi. Naam. Dan itulah Rasulullah bermaksud untuk berangkat ke Taif. Mengapa Taif menjadi pilihan? Karena pertama, dialah merupakan pusat markas terkuat kedua setelah Makkah di negeri Hijaz. Di negeri Hijaz yang paling menguasai adalah Quraisy di Mekah, kemudian Thaqib di Taif. Atau yang kedua sebabnya karena beliau di sana memiliki paman-paman sepersusuan dari arah ibu sepersusuan Nabi sallallahu alaihi wasallam Halimah As-Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Karena itulah beliau berharap mereka mau membantu beliau, mendukung beliau, karena mereka ada jalinan tali pertalian kekerabatan, yaitu saudara sepersusuan. Di sanalah Rasulullah mengharapkan orang-orang Thaqib membantu beliau, membela beliau dari serangan kaumnya. Dan beliau Nabi SAW berharap agar Allah SWT memberi kepada mereka petunjuk, agar Allah SWT membuat mereka mau menerima dakwah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Begitulah ikhwati fillah rahimakumullah, perjalanan dakwah terkadang seseorang terusir daripada kaumnya, tak dipakai di kaumnya, tapi dia akan menjadi bermanfaat manakala dia keluar meninggalkan negerinya. Dan itu banyak terjadi pada para da'i-da'i yang menyeru manusia kepada agama Allah. Di kaumnya, di daerahnya, di desanya dia dibuang, dikucilkan, bahkan diusir. Tapi di tempat lain Allah berikan baginya kemenangan. Naam. Wa Thaifu baldatun ma'rufatun bainaha wa baina Makkah al-yawm 80 kilometer taqriban. Qata'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu maulahu Zaid bin Haritsah masyian 'ala al-aqdami dhahaban wa ruju'an. وكان خروجه إليها لثلاث بقينا من شوال سنة عشر من البعثة. Taif adalah negeri yang dikenal jarak antara Taif dan Mekah 80 km takriban, kira-kira. Maka jarak 80 km ini ditempuh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama maulanya, budak yang beliau bebaskan namanya Zaid bin Harithah. Keduanya berjalan kaki pulang pergi dari Mekah menuju Taif, dari Taif menuju Madinah. Dan keluarnya Nabi untuk berdakwah di Taif itu pada bulan Syawal, yang bersisa 3 hari daripada bulan Syawal, tahun ke-10 dari kenabian. Jadi selama 10 tahun Nabi berdakwah di Mekah, barulah ketika itu dia berpikir untuk mencari lahan dakwah yang lebih subur. Berangkatlah dia meninggalkan Mekah pergi ke Taif. Naam. Usul Rasul sallallahu alaihi wasallam ila Taif. Falamma intaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Taif, amada ila nafarin min Thaqif. Hum yawma idin sadatu Thaqif wa ashrafuhum wa hum ikhwatun thalathatun. عبد ياليلا ابن عمر بن عمير ومسعود بن عمر بن عمير وحبيب بن عمر ابن عمير وعند أحدهم امرأة من قريش من بني جمح فجلس إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى الله وكلمهم بما جاءهم له من نصرته على الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه فقال أحدهم هو يمرت ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك وقال الثاني أما وجد الله أحدا يرسله غيرك وقال الثالث والله لا أكلمك أبدا لئن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك. Maka Rasulullah pun berangkat menuju Taif. Ketibanya di Taif, Nabi mendatangi beberapa orang pemimpin Taif tersebut, yang mana mereka 3 bersaudara. Namanya Abdu ya Layla bin Amr bin Umairah dan Mas'ud bin Amr bin Umair dan Habib bin Amr bin Umair. Dan di antara 3 orang ini ada salah seorang mereka itu menikahi wanita Quraisy dari suku Jumah. Maka Rasulullah SAW datang kepada mereka, mendakwai mereka kepada Allah, berbicara kepada mereka, menjelaskan apa misi beliau, harapan beliau agar mereka mau menolong Islam, harapan Nabi agar mereka mau bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam setia untuk membela beliau daripada kaumnya yang musuhi beliau. Maka salah seorang mereka menjawab perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sambil menjahit pakaian atau menjahit kain yang disiapkan untuk Ka'bah. Dan dia berkata, maka berkata salah seorang mereka, huwa yamrutu thiyabal ka'bati in kana Allah arsalaka. Ya, jika benar Allah yang telah mengutusmu, maka sesungguhnya Dia akan ya membuatkan untukmu kiswah Ka'bah, kain penutup Ka'bah. Adalah merupakan bentuk pelecehan. Jika engkau seorang rasul, Allah siapkan untukmu kain Ka'bah, ya. Allah akan tenunkan untukmu kain Ka'bah. Berkata yang kedua, amma wajadallahu ahadan yursiluhu ghairuka. Ya, yursiluhu ghairuka. Yang kedua berkata, tak adakah yang lain selain dirimu yang harus Allah kirimkan? Mengapa engkau? Berkata yang ketiga, demi Allah aku tak akan berbicara kepadamu jika engkau benar seorang rasul dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kau katakan, tentulah engkau yang paling berbahaya bagi kami daripada aku harus yang menjawab salammu. Andai kata engkau berdusta terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka lebih layak lagi aku tidak ya menjawab apa yang kau tanyakan kepadaku. Intinya tiga-tiganya menyepelekan kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, melecehkan kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Falamma ya'isa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khairihim qala lahum idza fa'altum ma fa'altum faktumu anni, wa kariha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yablugha qaumahu khabar qudumihi 'ala Thaifi fayazdari'u 'alaihi wa tazdada 'adawatuhum wa shamatatuhum walakin al-qauma lam yaf'alu wa qalu lahu ukhruj min baladina وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم فجعلوا يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس وقعدوا له صفين على طريقه وأخذوا لا يرفع رجليه ولا يضعهما إلا رضخهما بالحجارة حتى أدموهما وهم في ذلك يستهزئون ويسخرون وكان زيد بن حارثة رضي الله عنه يقيه بنفسه حتى لقد أصابه شجاع في رأسه ولم يزل به شفهاء حتى الجؤوه إلى حائط حتى الجؤوه إلى حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة فلما دخل الحائط رجع عنه من كان يتبعه من سفهاء ثقيف وعمد إلى ذل شجرة من عنب فجلس فيه هو وزيد بن حارثة رضي الله عنه. نعم. Manakala Nabi berputus asa dari Islamnya tiga tokoh ini, maka Nabi berkata kepada mereka, kalau kalian tidak sudi menerima apa yang kutawarkan kepada kalian, maka tolong rahasiakan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ingin hal ini sampai kepada kaum mereka. Ya, kalau sampai kepada mereka kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri Taif, mungkin kaum mereka ini akan melakukan berbagai macam tindakan tak senonoh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin menjadi-jadi kebencian mereka, penghinaan mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul katakan kepada tiga pemimpin tersebut, mohon dirahasiakan, jangan beritahukan kepada kaum kalian. Namun ketiganya bahkan melakukan apa yang ya mereka inginkan, kebalikan daripada apa yang Nabi harapkan. Mereka memberitahukan kepada ya kaum mereka sambil mengusir Nabi. Mereka berkata, keluarlah engkau dari negeri kami. Nabi pun keluar dan mereka telah mempengaruhi orang-orang bodoh mereka, hamba-hamba sahaya mereka, agar mereka keluar mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam, berteriak-teriak, menjerit, ya, mengusir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan teriakan-teriakan itu orang-orang pun pada keluar. Akhirnya mereka pun membuat dua baris. Nabi di tengah, mereka pagar betis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di jalan-jalan Nabi keluar dan mereka berusaha melempari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manakala Nabi bergerak, mereka akan melempar kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan batu-batu hingga berdarah, sambil memperolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam, melecehkan Nabi. Dan adalah maulanya Nabi Zaid bin Haritha, dia sendiri yang berusaha melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, semampunya, sehingga kepalanya harus berdarah, terluka kena lemparan batu. Dan terus menerus orang-orang bodoh ini mengejar Nabi SAW, mengikuti Nabi SAW dengan batu-batu yang mereka lontarkan, hingga Nabi SAW masuk ke kebun milik Uthbah dan Syaibah ibn Rabi'ah. Ya, manakala dia masuk ke dalam kebun bersembunyi, barulah ketika itu orang-orang bodoh ini meninggalkan Nabi SAW. Maka Nabi pun mendatangi salah satu pohon, ya, anggur, dan berlindung di bawahnya. Di sanalah Nabi SAW duduk bersama maulanya Zaid bin Harithah. Naam. Himmatun ajibatun. Hal tarawna kulla hadhihi al-masa'ib wal ahwal atharat fi azimati ar-rasul sallallahu alaihi wasallam aw naqasat min imanihi bi da'watihi wa hamashatihi laha wastamarra هذا البلاء وامتد لا يوما ولا يومين ولا أسبوعا ولا شهرا امتد سنوات طوالا ولو أن رجلا غير الرسول صلى الله عليه وسلم لقال حسبي لقد عملت ما علي لقد عملت ما علي وبذلت الجهد فإذا النجاة مستحيل وقد آن لي أن أنسحب وأقعد في بيتي. Ya, tapi lihatlah bagaimana himmahnya Nabi, keinginan keras, keinginan kuat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun musibah yang datang bertubi-tubi menimpa beliau, dampak dari dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam, apakah kiranya ini akan dapat mempengaruhi Nabi dalam berdakwah atau membuat imannya berkurang dengan dakwah tersebut? Semangatnya berkurang, jawabannya tidak. Bencana demi bencana yang datang kepada Nabi SAW, bala demi bala, ya, yang terus menerus menghampiri Nabi, bukan satu hari, bukan dua hari, bukan seminggu, bukan satu bulan, bahkan bertahun-tahun. Bayangkan 10 tahun Nabi berdakwah di Mekah. Ya, tak berhasil. Kalaulah yang berdakwah ini selain Rasulullah SAW, maka akan berkata dia putus asa, hasbi, cukuplah sampai di sini. Ya, aku telah melakukan apa yang kewajiban yang diwajibkan kepadaku. Ya, aku telah bersungguh-sungguh maksimal. Karena mustahil kesuksesan ku peroleh, lebih baik aku berhenti berdakwah. Ya, aku harus tinggalkan dakwah ini. Aku kembali ke rumahku. Ini jika selain Nabi SAW, bayangkan 10 tahun makna dakwanya hanya ya sedikit sekali yang dapat menerimanya. Kebanyakan menolak. Bahkan beliau dilempari SAW. Naam. Walakinnal bil insihaba la makana lahu fi manhaji Rasul SAW. Wa kalimatun mustahilun la wujuda laha fi mu'jamihi sallallahu alaihi wasallam wa idza lam yanjah fi makkah falyantaqil ila ghairiha fa inna ad-da'wata lid-dunya kulliha wa li'usuri kulliha. Namun tidak ada kata-kata mundur, kata-kata menyerah bagi Nabi SAW dalam metode dakwahnya. Dan tak ada kata-kata mustahil dalam kamus beliau sallallahu alaihi wasallam dalam dakwanya. Manakala tak berhasil di Mekah, maka dia pindah ke tempat yang lain. Karena dakwah ini bukanlah hanya untuk satu tempat, tapi dia dakwah untuk dunia keseluruhannya, untuk sepanjang masa, bukan hanya satu masa saja. Tadarru'un wa du'a'un. وهنا وقد بلغ الحول هذا المبلغ دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاء ما تلوته مرة إلا فاضت عيناي وما أحسب أحدا يسمعه ويفهمه يملك قلبه أن يسيل من الرقة دمعا من عينيه. بركات الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله. Dan manakala begitu dahsyatnya rintangan halangan menimpa dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala Doa yang mana kalau aku perhatikan setiap kalimat-kalimat yang diucapkan itu akan membuat berlinangan kedua mataku, akan berlinangan kedua air mataku. Kata Ali Tantawi, ya aku tak mengira siapa yang paham dengan doa beliau mendengarkannya kecuali tak akan mampu menahan air matanya keluar, menunjukkan betapa dahsyatnya ujian yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendakwahi manusia kepada jalan kebenaran. Naam. Falamma tama'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ha'iti tawajjaha ila rabbih subhanahu wa ta'ala bihadha du'a'i al-mashhur faqala sallallahu alaihi wasallam Allahumma ilayka ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nasi ya arhamar rahimin أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي ولكن عافيتك هي أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصالح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك لك العتبة حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ya, inilah doa yang diucapkan Nabi SAW manakala beliau berlindung di naungan pohon anggur milik Utbah dan Syaibah, bersembunyi daripada kejaran orang-orang jahil dari Thaqif. Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati ya Allah, hanya kepadamu ku kadukan kelemahan dari kekuatanku yang kumiliki ini. Hanya kepadamu aku mengadu kelemahanku dan wa qillat hilati, sedikitnya kepandaianku, wa hawani 'alan nas, kepadamulah aku mengadukan bagaimana rendahnya hinanya diriku di hadapan manusia. Ya arhamar rahimin, Tuhan yang maha pengasih dari segala yang kasih. Anta Rabbul Mustad'afin, engkau adalah merupakan Tuhan bagi orang-orang yang lemah. Wa anta Rabbi, engkaulah Tuhanku pula. Ila man takiluni, kepada siapa kau akan serahkan aku? Ila ba'idin yatajahamuni, apakah kau akan serahkan aku kepada orang jauh yang mereka akan kasar kepadaku? Am ila aduwin malak tahu amri, apakah kau rela serahkan aku kepada musuh yang engkau serahkan kepada mereka diriku? In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, selama engkau tidak menumpahkan murkamu kepadaku maka aku tak peduli. Namun afiyataka hiya awsauli, maafmu yang paling kuharapkan dari kelapangan maafmu tersebut. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang telah menerangi segala kegelapan, dan dengannya lah akan menjadi baik segala urusan dunia dan akhirat. Janganlah kau turunkan kepadaku kemurkaanmu, janganlah kau tumpahkan kepadaku kemarahanmu. Bagimulah segala macam urusan hingga engkau meridhoinya, dan tidak ada daya, tak ada kekuatan kecuali denganmu semata. Naam. Qissatu Addasin. فلما رآه ابن ربيعة عتبة وشيبة وكان في الحائط ورآيا ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفهاء أهل الطائف تحركت له رحمهما فدعوا غلاما لهما نصرانيا يقال له عداس فقال له خذ قطفا من هذا العنب فضعه في هذا الطبق ثم اذهب به إلى ذلك الرجل فقل له يأكل منه ففعل عداس ثم أكبل به حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له قل فلما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يده قال بسم الله ثم أكل فنظر عداس في وجهه مستغربا ثم قال والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل أي البلاد أنت يا عداس وما دينك قال نصراني وأنا رجل من أهل Ninawa. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qaryati ar-rajuli salih Yunus ibnu Ibni Matta. Faqala Addasun wa ma yudrika ma Yunus min Ibnu Matta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzaka akhi kana nabiyyan wa ana nabiyyun. Fa'akabba Addasun ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu ra'sahu wa yadayhi wa qadamaihi wa aslama. Kisah berjumpanya Nabi dengan Addas. Tatkala ya dua putra Rabi'ah, Utbah dan Syaibah, ketika itu mereka sedang ada di kebun anggur tersebut, melihat apa yang dialami Nabi SAW diperlakukan tidak senonoh oleh penduduk Taif, maka tergeraklah ketika itu rasa belas kasih mereka. Mereka panggil budak mereka yang mana budak tersebut beragama Nasrani, namanya Addas. Keduanya berkata, ambillah beberapa tangkai daripada anggur-anggur ini, letakkan ya dalam piring dan bawa hantarkan kepada orang tersebut, suruh dia makan. Maka Addas pun melakukan apa yang diperintahkan oleh kedua tuannya. Dia datang di hadapan Nabi SAW dan meletakkan anggur tersebut di hadapan Nabi. Kemudian dia berkata, makanlah. Tatkala Rasulullah SAW memakan anggur tersebut, Rasulullah mengucapkan bismillah, kemudian penuh makannya. Maka Addas keheranan. Dia melihat Nabi dengan wajah yang penuh dengan keheranan, dan dia berkata, demi Allah, sesungguhnya perkataan ini tidak pernah ku dengarkan dari penduduk negeri ini mengucapkannya. Maka Nabi kembali bertanya kepadanya, dari negeri mana engkau berasal, wahai Addas, dan apa agamamu? Maka berkata Addas, aku beragama Nasrani, dan aku adalah seseorang laki-laki yang datang dari negeri Ninawa. Ninawa adalah negeri tempat Yunus alaihissalam, Mosul, tempatnya di Irak. Maka berkata Rasulullah SAW, apakah engkau berasal daripada negeri seorang laki-laki salih Yunus bin Matta? Berkata Addas, dari mana engkau tahu tentang Yunus bin Matta? Maka Rasulullah menjawab, dia itu saudaraku. Dia Nabi, aku pun seorang Nabi. Maka seketika Addas memeluk Nabi SAW, mencium kepalanya SAW, mencium kedua tangannya dan kakinya, serta masuk Islam. Naam. Faqala bana Rabi'ata ahaduhuma li sahibi, amma gulamuka faqad afsadahu alayka. Falamma ja'ahu ma'addasun qala lahu, wailaka ya Addas, malaka tuqabbilu ra'sa hadar rajuli wa yadayhi wa qadamayhi. Qala ya sayyidi, ما في الأرض خير من هذا لقد أخبرني بأمر ما يعلمه إلا النبي قال له ويحك يا عداس لا يصرفنك عن دينك فإن دينك خير من دينه. Terkala Ibnu Rabi'ah, Utbah dan Syaibah ya melihat apa yang dilakukan oleh Addas, budak mereka, terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkatalah yang satu dengan lain, sungguh Muhammad telah merusak budakmu. Maka manakala Addas datang kepada keduanya, berkata keduanya kepada Addas, celakalah engkau Addas, mengapa kau perlakukan orang tersebut, kau peluk dia, kau cium kakinya, kau cium tangannya, kepalanya. Maka dia berkata, wahai tuanku, di atas muka bumi ini tidak ada yang lebih baik daripada laki-laki tersebut, dan dia telah memberitahukan kepadaku peristiwa perkara yang tidak mengetahuinya kecuali Nabi, yaitu tentang Yunus ibn Matta. Ya, karena orang-orang Arab tak pernah tahu yang namanya Yunus ibn Matta, karena ini adalah merupakan nabi-nabi ya dari Bani Israel, mereka tak pernah tahu. Maka berkatalah Rabi' bin Syaibah, wayhaka ya Addas, celakalah engkau ya Addas, jangan sampai engkau dipalingkannya dari agamamu, sungguh agamamu itu Addas lebih baik daripada agamanya. Demikian kajian kita. Nanti insyaAllah kita lanjutkan di kesempatan yang lain, bagaimana Rasulullah kembali ke kota Mekah, bagaimana dia ya minta perlindungan. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulihi Muhammad.